Sayang? Iya Mas Bram. Mempelai putranya ini publik banget, figur banget, terkenal banget, seorang rider banget. Selamat menempuh hidup baru kepada Haji Ahmad Yudhistira. Dan mempelai putri ini merupakan putri yang pertama dari Bapak Haji Harsani. Gitu. Sekalian dengan Ibu Haja Jurmia, Putri Mutia. Insya Allah bisa membentuk keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah warahmah ya. Kita duetin aja, Sodiknya Monata sama Leli Juanita Monata. Awak dewek kowe jalak. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin cinta di dalam Indonesia. Hey, Monata. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita.